Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusna wa sayyati amalina. Man yadihillah falamudillalah, wa man yudil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah, wa akhirul hadithi hadithu muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para komunitas di Zakirat dan juga dari jamaah Masjid Al-Hasanah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada waktu dan umur kita serta segala urusan kita. Tak lupa pula salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan oleh Allah SWT untuk istiqamah di atas sunnah beliau yang mulia. Baik para jemaah rahmati Allah SWT serta pada hari ini hadirat para ikhwan dan akhwat rahmati Allah SWT. Pembahasan kita sekarang adalah yaitu masuk pada bab yang kedua ya, tentang penjelasan makna tauhid dan macam-macamnya, yaitu terbagi kepada lima pasal dalam bab ini. Yang pertama adalah itu tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini ya akan dibahas dalam lima pasal tauhid rububiyah ya. Baik, pasal yang pertama berbicara tentang sekilas definisi tauhid, kemudian berbicara tentang penjelasan tentang tauhid rububiyah serta pengakuan orang musyrikin tauhid rububiyah. Baik. di sini akan dijelaskan nanti oleh penulis Syekh Fauzan bin Fauzan ya, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Tentang nanti pembahasan ini dengan beberapa penjelasan. Pertama adalah penjelasan tentang definisi tauhid secara umum, kemudian definisi tauhid rububiyah ya, dan dalil-dalilnya tentang tauhid rububiyah ini. Baik. Izin suara ini. Izin suara ini. Izin mana? Di zoom yang mana? Yang aku. Kenapa enggak ada? Tapi sini ada. Hah? Gimana enggak ada suaranya? Mereka tahu. Mereka ngasih tahu enggak kedengar suaranya. Baik, kita lanjutkan ya. Pertama adalah definisi tauhid. Definisi tauhid secara umum, pengertian tauhid secara umum adalah yaitu ifradullah bi rububiyyatihi wa uluhiyyati wa asma'i wa sifatihi. Yaitu mengesakan Allah dalam sifat-sifat rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' sifatnya. Jadi dalam ketuhanan sebagai rububiyyah Allah Subhanahu wa taala dan Allah satu-satunya berhak disembah, serta mengesakan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini definisi tauhid, ya, yaitu ifradullah bi rububiyyatihi, ya, bir rububiyyah, wa ikhlasul ibadalahu, wa isbatu ma lahu min al-asma' sifat, yaitu mengesakan Allah meyakini Allah itu Maha Esa dalam rububiyahnya dan mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah serta menyatakan nama ya dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun dalam sunnah yang sahihah. Ini definisi tauhid. Dia Allah itu diesakan dari berapa sisi. Ada sifat-sifat Allah yang rububiyah, yaitu sifat rububiyah ini atau tauhid rububiyah ini disebut dengan ifradullah bi'af'alihi, mengesakan Allah dari segala perbuatan Allah SWT, seperti al-khalqu, penciptaan, Allah satu-satunya yang menciptakan, kemudian al-muhyi wal-mumit, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, ada yang memberi rezeki, yang mengatur, ya, yang menguasai alam semesta ini, nah, dan juga mengetahui segala hal yang ada di muka bumi ini. Nah, itu sifat-sifat rububiyah Allah, contoh-contohnya di antaranya. Adapun sifat uluhiyahnya, adapun mengesakan Allah di sisi uluhiyah adalah dari ifradullah bi af'alil ibad, mengesakan Allah dengan perbuatan ibadah hambanya. Jadi hambanya dalam beribadah mesti hanya tujuannya kepada Allah semata. Hanya Allah saja yang berhak atas segala bentuk penghambaan dan ibadah mereka. Nah, kemudian mengesakan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Jadi mengesakan Allah dari sisi nama dan sifat-sifatnya. Allah itu diesakan bahwa tidak ada yang berhak memiliki nama serta sifat seperti Allah SWT. Karena sifat nama Allah itu maha sempurna. Walaupun penyebutan sifatnya sama nama, ya seperti Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Allah melihat, makhluk juga melihat. Tetapi dari sisi nama saja, bukan dari segi hakikatnya. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya Allah hidup, makhluk juga hidup. Tapi Allah itu maha hidup. Allah, kehidupan Allah tidak seperti kehidupan makhluk yang butuh makan dan minum, sakit, ya, sedih dan segala macamnya. Allah maha sempurna dalam segala sifatnya. Nah, ini yang dimaksud keterangan para ulama tentang menjelaskan tauhid itu, mengesakan Allah. Tetapi kalimat-kalimat tauhid yang sering diungkap dalam Al-Quran maupun dalam sunnah itu lebih banyak diitlakkan, lebih banyak diidentikan dengan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam ibadah. Maka kalau kita lihat ayat-ayat berceritakan tentang dakwah tauhid oleh para nabi umpamanya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yaitu menegakkan tauhid, tetapi yang dimaksud di situ ada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu secara otomatis, secara fitrah, para makhluk itu meyakini Allah satu-satunya menciptakan. Bukan berarti tidak ada orang menyimpang dalam tauhid rububiyah, ada. Secara umum makhluk itu menyadari secara mutlak yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian orang memang yang tidak mengenal nama Allah, ya mungkin saja dia menyaki ada zat yang maha paling kuasa. Dengan menyebut, bukan mungkin dengan namanya, tidak disebut dengan menyebut dengan Allah mereka. Ya, kalau atau mungkin dengan menyebut dengan istilah-istilah bahasa mereka sendiri. Nah, jadi oleh itu nanti akan dilihatkan dalil-dalil. Di mana orang-orang musyrikin pun tahu yang menciptakan mereka itu adalah Allah semata. Yang hidup matikan mereka sendiri adalah Allah semata. Ya. Maka tidak ada sekutu dalam hal itu. Namun mereka, kesyirikan mereka lebih banyak dominan dari sisi mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Ya. Kemudian di akhir-akhir setelah masuknya aliran filsafat dan ahlul kalam ke dalam ilmu Islam di masa kekuasaan Ma'mun, masa Abbasiyah, di situ mulai terjadinya berbagai penyimpangan dalam tauhid asma sifat. Jadi mereka berkomentar kalau Allah punya nama seperti orang Jahmiyah pemain mengingkari semua nama dan sifat. Alasan mereka apa? Karena kita takut menyerupakan Allah dan makhluk. Alasan mereka semua satu, yaitu jangan sampai menyerupakan Allah dan makhluk. Jadi kalau Allah kita sebut Allah Sami', makhluk juga Sami', maka kita menyerupakan Allah makhluk. Maka mereka ingkari nama dan sifat Allah. Ya, kalau kita Allah mengatakan Allah Maha Hidup, Allah itu bersifat melihat, mendengar, oh berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Akhirnya mereka mengingkari semua sifat-sifat Allah. Kemudian orang Mu'tazilah ya, melihat ini batil, ya. Salah, tetapi mereka pun mengingkari, menetapkan nama saja, tapi tidak mengimani sifat. Nah, orang Mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah hanya mengimani nama-nama bagi Allah, karena menganggap nama itu sebagai, apa namanya, mutaradifat. Ya. Tetapi tidak menunjukkan makna, kata mereka. Kenapa? Kata mereka, kalau kita yakini makna setiap sifat itu, memiliki nama, makna setiap nama itu, kalau kita yakini makna dari nama, tentu sifat. Ya, Allah Sami', Allah Maha Mendengar. Itu nama Allah, Sami'un. Sifatnya As-Sam'un. Allah Basirun, Allah Maha Melihat. Sifatnya Al-Basar, yaitu melihat. Nah, orang Mu'tazilah tidak meyakini ini, tapi menekan ini nama saja. Kenapa? Karena menurut mereka dalam sisi penetapan nama tidak masalah menurut pandangan mereka. Karena masing-masing kelompok ahlul kalam itu semua kembali kepada logika masing-masing. Ini menunjukkan bahwa logika ahlul kalam itu logika yang tidak normal. Kalau seandainya mereka, mereka itu beres, ya sehat, tentu tidak akan terjadi pertengkaran sama mereka sendiri. Sehingga secara ahli kalam sendiri, mereka saling mengkafirkan sendiri. Orang Jahmiyah mengkafirkan Mu'tazilah karena menganggap Mu'tazilah menyerupakan Allah makhluk. Orang Mu'tazilah juga mengkafirkan orang Asy'ariyah Maturidiyah karena mereka meyakini orang Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah menyerupakan Allah dan makhluk. Karena orang Asy'ariyah Maturidiyah menyatakan sebagian sifat-sifat Allah. Seperti di antara Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah menyatakan 7 sifat. Nah ini orang ahli kalam ini sebetulnya mereka berseteru sama mereka sendiri karena mereka berdasarkan logika. Ya, semuanya berdasarkan logika yang mereka kena virusnya dari ilmu filsafat dan ilmu ahli kalam. Yang logikanya tidak menerima wahyu Allah SWT lalu mengkiaskan, mencerna wahyu tanpa berpedoman kepada pemahaman salaful ummah. Padahal dalam bicara masalah sifat-sifat Allah, seperti bicara dalam zat Allah. Allah punya zat tidak seperti zat makhluk, maka demikian pula dengan segala sifat Allah dan namanya. Allah punya nama dan punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Saya cerita sebetulnya. Apapun yang disebutkan tentang sifat Allah dalam Al-Quran, langsung katakan Allah punya sifat itu, tetapi tidak seperti sifat makhluk. Selesai. Maka ketika Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir, tidak ada satu pun yang mirip dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi yang dinafikan sini kemiripan, bukan dinafikan sifat. Karena itu Allah sebutkan di ujung ayatnya, Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak samalah dengan segala sifat Allah, baik sifat ulu, sifat istiwa, ya, sifat-sifat yang lainnya, atau menyebutkan bahwa Allah itu punya tangan, seperti Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, ya. Ketika Allah bertanya kepada Iblis, ma mana akan tasjudu lima khalaqtu biyadayya? Wahai Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah ciptakan, ya, maka disebutkan dalam hadis, tidak ada makhluk yang langsung Allah ciptakan, kecuali adalah yang pertama adalah menciptakan Adam, yang kedua menulis Taurat untuk orang Bani Israel, kalau untuk Nabi Musa, dan juga menciptakan surga Firdaus. Nah itu di antara dalil-dalil menunjukkan. Kalau dikatakan tangan itu kudrah, Iblis juga bisa mengatakan, saya juga di kudrah Allah ciptakan Allah. Bumi dan langit di kudrah Allah juga yang ciptakannya. Nah kalau sebab itu, kita yakini Allah punya sifat seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tidak seperti sifat makhluk hakikatnya. Bukan berarti kita ketahui bahwa Allah itu punya seperti sifat-sifat makhluk, tangannya ada 5 jari atau berbagai macam. Tidak, demikian. Allah Maha tahu dengan hakikat sifatnya. Maka kita hanya mengimani bahwa Allah punya sifat. Tapi Allah tidak. Kaifiyah sifat Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Nah, sebenarnya kita mengimani zat Allah itu ada, tapi tidak tahu bagaimana bentuk zat Allah SWT kecuali Allah itu sendiri. Dan itu di antara manhaj al-sunnah jamaah dalam mengimani segala sifat dan nama-nama Allah SWT. Baik. Kemudian dari dependisi ini, ya, terlihat ada 3 sisi tauhid itu harus dipahami. Ada orang mengomentari, ini orang-orang salafi wahabi itu, mereka menyebut wahabi atau salafi, ya, meyakini 3 Tuhan berarti, sama seperti tauhidnya orang Nasara. Nah, itu. Orang Nasara tidak mengatakan tauhid, mereka mengatakan 3 Tuhan. Ya, pembagian tauhid ini bukan dia bagi, ada Tuhan rububiyah, ada Tuhan uluhiyah, ada Tuhan asma sifat, begitu maksudnya. Sisi pembagian di sisi ilmiahnya. Ilmu tauhid yang harus dipahami oleh orang dalam mengimani Allah, nah itu maksudnya pembagian ilmiahnya ini. Cuman dibaginya al-kalam dalam bahasa Arab itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Kan itu pembagian. Dalam dulu enggak ada pembagian demikian, cuman di dalam rangka pemudahan memahami masalah-masalah ilmiahnya, para ulama dengan membaca dalil-dalil Al-Qur'an, mereka simpulkan, dikelompokkanlah ayat-ayat bicara tentang ini disebutlah tauhid-tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ni asma sifat. Demikian pula para ahlul bahasa ya membagi pula ini adalah huruf, ini adalah isim, ini adalah fi'il, ya. Demikian pula para ulama dalam ilmu-ilmu lainnya, pamannya dalam ilmu usul fikih, mereka membagi seperti Imam Syafi'i menyebutkan ada ini wajib, ini sunnah, ini mustahab atau ini mandub, ini makruh, dan seterusnya, ya. Nah, ini semua pembagian-pembagian dalam rangka pembagian ilmiah. Kenapa hal itu dibutuhkan? Karena pada tingkat pemahaman kita saat sekarang ini, ya jauh berbeda dalam menguasai ilmu alat, menguasai ilmu bahasanya, ilmu kaidah-kaidah bahasanya dalam memahami nusnas tadi. Maka para ulama menjelaskan hal itu akan mudah dipahami dalam bagian-bagian ilmu. Jadi yang dibagi di sini dari ilmunya, ilmu tauhid itu terbagi pemahamannya. Yang harus diesakan Allah dirinya. Allah itu satu. Tapi diesakan dari sisi mana saja. Nah, karena kenapa? Karena ada penyelewengan, ada penyimpangan dalam sisi pemaham tauhid oleh sebagian orang. Mereka tidak menyatukan tauhid itu ketiga-tiganya. Yang pada akhirnya satu itu. Allah itu Esa, satu yang pencipta. Allah satu-satu yang menyembah. Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat. Tapi ada sebagian orang yang membeda-bedakan. Nah, Tujuan ulama adalah untuk mengkritisi orang yang membeda-bedakan pemahaman tauhid uluhiyah, rububiyah. Ada yang meyakini Allah sebagai pencipta saja, tapi dia tidak esakan dari Allah segi ibadahnya. Ada yang mengesakan dari sisi rububiyah dan uluhiyahnya, tapi tidak mengesakan dari sisi asma' sifatnya. Nah, oleh sebab itu ulama dalam pembahasan ilmiahnya membagi. Yang dibahas ini secara pembahasan ilmiahnya, ada ilmu-ilmunya yang berkenaan dengan ilmu tauhid ini, ilmu saja yang harus pahami gitu. Dijelaskanlah dengan mudah untuk agar mudah orang memahaminya. Sebenarnya dibagi dalam masalah hukum, ada wajib, ya, ada mustahab, ada apalagi makruh, ada haram, ada mubah. Itu tidak ada pembagian seperti itu di masa Rasul. Ya tidak ada. Pembagian itu berdasarkan namanya istiqra, dengan membaca dalil-dalil syar'i. Nah, oleh sebab itu, jadi pembagian tauhid ini apakah harus dua atau tiga atau harus hafal pembagiannya? Tidak, yang penting diamalkan sebenarnya. Cuman ketika dijelaskan agar mudah dipahami, ya. Kenapa berhenti lagi direkam? Kamu ulang rekam lagi. Baik, ya. Jadi cara untuk memahami tauhid tadi agar mudah dipahami oleh masyarakat, oleh para penuntut ilmu, dijelaskan untuk menjelaskan sebetulnya. Cuman pengamalnya tidak bisa dibeda-bedakan. Ya Allah dalam rububiyah diamalkan untuk rububiyah dan uluhiyah dan asma sifatnya gitu. Cuman dalam prakteknya ada orang-orang yang keliru dalam memahami, maka akhirnya berdasarkan kekeliruan itu dijelaskan persoalan itu dari sesuai kelompok ilmiahnya. Jadi istiqra' innas itu membaca dalil-dalil. Maka seperti ulama istiqra' dalil-dalil, ya, maka mereka membagi ini ada nas-nas yang menunjukkan hal yang wajib, ini nas yang menunjukkan hal yang mustahab, ini nas menunjukkan yang mubah, ini nas menunjukkan haram, ini adalah makruh, nah gitu. Jadi tidak seperti yang diyakini tuduhkan oleh orang-orang. Sebagian orang mengatakan ini sama dengan pembagian orang Nasara. Orang Nasara dibagi oleh dia adalah adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan ya Roh Kudus. Kalau orang Nasara jelas dalam kitab-kitab mereka menunjukkan, dan kemudian tiga-tiga ini menjadi satu oleh mereka. Dan jelas ini adalah tiga zat yang berbeda-beda. Ya, ada Roh Kudus, Jibril, ada Isa yang jelas zatnya sendiri. Ya, yang berbeda-beda. Ya, maka jadi tidak sama. Yang dibagi di sini bukan zat Allah. Ya, jadi Allah itu diesakan dari sisi urububiyahnya dan dari uluhiyahnya asma sifatnya. Itu. Yang diesakan Allah yang satu, bukan dibagi zat Allah itu. Bukan zat Allah yang terbagi di sini. Analah pembahasan ilmiahnya. Tapi apakah harus tiga baginya? Para ulama salaf juga tidak membagi itu tiga. Ada yang baginya dua, ada yang baginya tiga, ada yang baginya, dan istilah mereka bagi dua aja juga berbeda-beda. Ada ibarat mereka menyebutkan tauhid al-qawli wa tauhid al-amali. Qawli adalah mereka masukkan di tauhid yang berbicara tentang iman kepada tauhid rububiyah dan asma sifat. Kemudian tauhid amali adalah karena amal seorang hamba disebut tauhid amali. Ada lagi menyebut tauhid siyada wal ibadah. Tauhid siyada adalah yang berkenaan dengan tauhid rububiyah dan asma sifat. Kemudian tauhid ibadah adalah isi penghambaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di ibadahnya seorang hamba. Nah, jadi ada lagi membagi tauhid disebut tauhid al-ma'rifah wal isbat, yaitu al-ma'rifah wal isbat adalah mengenal Allah dan menetapkan nama-nama Allah. Ya, bagaimana mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya dan juga sifat rububiyah Allah di dalamnya. Kemudian al-qasd wa talab, membagi qasd wa talab ada mereka mengatakan bahwa tujuan ya mengesakan Allah dalam tujuan dan permohonan dalam permintaan itu tauhid uluhiyah. Jadi sebetulnya apakah pembagian tauhid itu harus tiga? Enggak. Bermacam ulama dalam istiqra membagi tauhid itu ada yang dua, ada yang tiga. Bahkan ada yang membagi juga menambah lagi tauhid al-mutaba'ah namanya. Hanya mengikut Nabi SAW dan segala praktek ibadah dan ajaran diikuti hanya tauhid mutaba'ah ini. Mengikuti Rasulullah SAW saja. Jadi itu tergantung dari istiqra para ulama. Jadi tidak perlu dipermasalahan suman. Intinya adalah bila pembahasan itu tidak menyalahi nas-nas syar'i. Nah, lalu mereka ada yang berhujah, kalau begitu kan dalam kubur ditanya merebuka bukan man ilahuka. Ya karena orang yang bisa menjawab nanti orang menyembah Allah. Kalau begitu berarti apakah orang musyrik ketika ditanya? Ya, di dalam Quran Allah sebutkan bahwa orang musyrik itu mengakui Allah sebagai pencipta mereka. Wa la in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Simanalan surat Az-Zukhruf ayat 87. Ya, jika engkau bertanya kepada mereka siapa pencipta mereka, mereka jawab Allah. Itu tauhid rububiyah, meyakini Allah menciptakan mereka. Dalam surah Luqman juga ayat 25 Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh yaqulun Allah. Jika bertanya kepada mereka orang musyrik itu siapa yang ciptakan langit bumi, mereka jawab Allah. Berarti mereka yakin Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mereka. Namun sebagian orang musyrikin juga ada yang berbuat syirik dalam sisi lainnya tentunya. Dalam tauhid rububiyah juga di antara mereka ada yang melakukan hal itu. Tapi secara umum mereka bahkan dalam tauhid uluhiyah pun sebagian mereka mengamalkannya. Ketika mereka berada di ya, dan termasuk yang menjadi mereka sesembahan itu dan samping mereka meminta-minta kepada sana Allah, mereka juga memohon kepada Allah. Allah juga mereka sembah. Inilah bentuk kesyirikan mereka. Maka ketika mereka berada di dalam lautan, ketika bahtera kapal mereka dihantam oleh ombak badai, mereka berdoa sama secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishin lahuddin. Falamma najjam ilal bari yaum yusyrikun. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika mereka menaiki bahtera tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Mereka lesen agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, mereka kembali dibuat syirik. Jadi orang-orang musyrik itu pun beribadah kepada Allah, beribadah, dan buktinya mereka minta kepada Allah juga. Makanya ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, kan ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kamu sembah waktu kamu maksudnya di jahiliyah? 7 katanya. Sitatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 7 Tuhan, 6 di bumi, 1 di langit. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang di langit. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa pembagian tauhid itu bukan sama dengan pembagian keimanan orang Nasrani, ya. 1 sama dengan 3, 3 sama 1, tidak demikian. Ini kesatuan dari sisi pembagian ilmiahnya saja, bukan pembagian zat Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi 3. Dan yang membagi tauhid itu bukan hanya orang yang dituduhkan oleh mereka orang Wahabi atau Salafi saja. Bagi tauhid orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Ahlul Kalam juga membagi tauhid itu. Mereka menyebutkan wahidun fi zatihi, ya, dan wahidun fi sifati, wahidun fi af'alihi. Ya, mereka juga membagi tauhid. Ya. Maka orang-orang sufi juga membagi tauhid. Mereka menyebutkan tauhidul am, tauhid orang awam, tauhidul khas, tauhid ulama yang khusus, ya, tauhid yang khusus. Kemudian tauhidul khasul khas, tauhid yang lebih khusus-khusus lagi. Jadi ini sebetulnya jadi yang jadi permasalahan adalah intinya adalah orientasi pembagian itu apa tujuannya. Jika muafikun linusus sesuai dengan dalil-dalil syar'i itu tidak bermasalah. Kemudian apakah ini adalah ajaran nutemia? Ya, mereka juga menyebutkan ini nutemia yang membagi tauhid pertama sekali adalah nutemia. Ya, atau Muhammad Wahab. Ini satu kebohongan. Ya, halu bidah di sekarang ini yang paling fatal bagi mereka adalah kebohongan. Banyak dustanya gitu. Nah, itu yang parah halu bidah di zaman kita ini. Ya. Terutama alubidah yang counter mencela-cela Wahabi dan ya, Salafi ini kebanyakan bohong yang mereka kemukakan. Ya, kebohongan. Kalau mereka baca kitab ya, baca kitab apa itu? Al-Qaulus Sadid fi Radi Alaman Ankara Taksim At-Tauhid karya Syekh Abdul Razak ya, bila menusin Al-Abad dijelaskan situ bahwa pembagian tauhid itu bukan di masa Nutemiyah sudah dulu dan Inutemiyah biar antum tahu. Ya, kita katakan Inutemiyah bagi kita bukan maksud. Kita hanya mengambil pendapat Inutemiyah, pendapat siapa ulama, Muhammad Wahab, siapapun ulama, bila pendapat mereka mengikuti Al-Qur'an Sunnah sesuai pemahaman salaf. Dan boleh dicek. Kitab Inutemiyah Muhammad Wahab di dalam dia menyebutkan sebuah argumentasi segala macam, selalu dia akan mengutip ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ditambah dengan perkataan para ulama. Lihat fatwa Inutemiyah di dalam mendiskusikan sebuah diskusi-diskusi ilmiah dalam kitab beliau tidak luput dari selalu menukil dari para ulama salaf. Bisa dilihat umpamanya kitab beliau Al-Fatwa Hamiyah Kubra, itu di sana Fatwa Hamiyah Kubra itu dijelaskan beliau menukil dari para ahli tafsir dari hadis-hadis dari mazhab secara mazhab fikih atau semahab secara teologi ya, ada ulama sufi dan bahkan sebagian dari ulama kalam tentang sifat istiwa diakui oleh ulama-ulama tersebut itu dinukil di sana. Jadi kalau mereka mengatakan semua itu dan kita tidak mengikuti Nutemiyah. Kita hanya mengikuti Nutemiyah bila pendapat Nutemiyah itu sesuai dengan pendapat Al-Qur'an Sunnah dan mengikuti pendapat salafus saleh. Dan Nutemiyah waktu Muhammad Wahab tidak pernah menyesatkan para ulama mazhab yang 4. Dan ini selalu mereka gembor-gemborkan bahwa Nutemiyah pokoknya difatwakan oleh 4 mazhab kesesatannya. Ini kebohongan-kebohongan yang mereka buat di tengah masyarakat. Lihat buku ya yang ditulis oleh Imam Bazzar, murid Ibn Taymiyyah, itu di sana bertapa banyaknya ulama mentazkiyah para Syekh Islam Taymiyyah. Dan peristiwa yang terjadi di masa beliau adalah perdebatan-perdebatan, dan itu bisa dilihat. Ya, yang mana yang beliau ditangkap, dihukum, bukan karena beliau, karena adalah aduan dari orang-orang ahlul kalam kepada penguasa. Dan setelah kita lihat diskusi-diskusi beliau dalam kita-kita beliau, mematahkan argumentasi-argumentasi mereka dengan sangat mudah. Jadi Ibnu Taimiyah di dalam pendapat-pendapatnya jarang tidak menyukai pendapat salaf. Ya, boleh antum cek. Ya, boleh antum cek semua. Makanya para antum-antum yang masih mengikuti ya al-bid'ah di zaman kita ini, cek bohong. Kemarin juga ada mengatakan bahwa Al-Albani itu anti madhab yang empat. Itu digerungkan oleh mereka kemana-mana. Mana Syalbani, buku-buku beliau penuh dengan menukil dari para ulama-ulama yang mazhab yang empat itu. Cuman memang para ulama salaf tidak meminta muridnya untuk taklid pada dia. Dan oleh sebab itu, ulama-ulama yang mengikuti mazhab salaf juga tidak mendorong orang untuk taklid buta. Ya, mengkritisi suatu pendapat bukan atas pendapat pribadi. Cuma melihat argumentasi pada setiap ulama tersebut, lalu dibandingkan mana pendapat dan dalil mereka yang kuat. Dari sisi itu. Ya, tidak ada pendapat yang kalau keluar daripada ulama mazhab itu pasti sesat. Jelas itu. Karena tidak akan mungkin kebenaran ini luput dari para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. Baru diketahui oleh orang zaman sekarang yang baru hebat umpamanya menemukan. Tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu, hari-hari ini karena mereka getol ya, memfitnah, membuat macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada para ulama-ulama salaf atau Syekh Tamimiyah atau Muhammad Wahab. Oleh sebab itu, cek sendiri. Ya, informasi-informasi sudah mudah sekarang diakses di internet ya, bagaimana fatwa-fatwa Syekh Tamimiyah, bagaimana buku-bukunya, bisa diakses semua. Ya. Dan ini bukan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Sudah banyak ulama yang pendapat sebelumnya, Ibnu Battah, Ibnu Khuzaimah, Al-Ajurri, kemudian juga Ibnu Mandah, membagi tauhid, menjelaskan tauhid ini. Ya. Antum bisa klik saja nanti Taksimu Tauhid Indah Salaf. Klik di internet bagi yang mahu ya, atau pada rai-dai yang masih ragu dengan pembagian tauhid atau memfitnah itu adalah pembagiannya Ibnu Taimiyah. Antum bisa cek saja Taksimu Tauhid Indah Salaf. Nanti disebutkan para ulama-ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid tersebut. Ya, ini karena kita banyak orang-orang yang mencoba mengkelabui masyarakat awam dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan ya. Yang bagi tauhid bukan hanya bukan Ibnu Taimiyah, tapi beliau mengikut pendapat para ulama salaf bagi tauhid itu, dan beliau mencoba mengkompromikan, meringkas, menjelaskan itu saja ya, biar mudah dipahami oleh orang-orang. Nah, jadi tidak membuat-buat sesuatu yang tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf. Baik. Maka oleh sebab itu kita kalau terdapat satu ungkapan pendapat ya Ibnu Taimiyah atau Muhammad Wahab atau Syekh Albani, siapapun mereka, ternyata menyelisih mazhab salaf, pasti kita akan tinggalkan. Pasti kita akan tinggalkan ya. Tanpa ada ragu kita meninggalkan. Dan selama ini kita yang telah banyak ya, bukan kita mengaku ya, sebagai orang bid'ah mengaku, saya sudah baca kitab Ibnu Taimiyah selesai. Kita hanya baru membaca sebagian besar dari kitab. Kalau mereka mungkin sudah baca tapi satu pun enggak paham. Tapi kita yang selama ini banyak bergelut dengan penjelasan-penjelasan baik kitab Syekh Ibnu Taimiyah atau Syekh Al-Albani atau Muhammad Wahab, kita tidak temukan suatu pendapat-pendapat yang mereka berikan kepada umat yang beri argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah dan pendapat ulama salaf. Ya. Ini yang perlu kita jelaskan sedikit karena banyak tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap mazhab salaf dalam masalah pembagian tauhid ini. Mereka mengatakan yang bagi Ibnu Taimiyah pertama itu suatu kebohongan dan kedustaan. Ya, tadi kita sebutkan ada Ibnu Al-Jurri dalam kitab Syariah, kemudian Ibnu Battah dalam Ibana, kemudian Ibnu Man dalam kitab Tauhid. Ya. Maka baca kitab-kitab tauhid yang sebelum Ibnu Taimiyah. Tidak perlu antum baca, tidak perlu antum membaca kitab-kitab Ibnu Taimiyah. Antum baca kitab-kitab ulama yang ditulis sebelum Ibnu Taimiyah. Kitab Tauhid karya Ibnu Mandah, kitab Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Udah dalami di situ. Akan terlihat nanti ya apakah Ibnu Taimiyah itu menyelisih mazhab salaf atau tidak. Dan selama ini yang kita temukan ya, yang kita baca pendapat Syekh Ibnu Taimiyah maupun pendapat para ulama yang lain-lainnya, baik Syekh Al-Albani yang hari-hari ini mereka lagi kantor-kantornya nih. Lagi banyak ya mereka setelah kita baca ya. Mereka punya program kayaknya, jadi sudah ada pengkaderan untuk itu, ya. Jadi dicarilah sumber-sumber yang sebenarnya mereka bukan orang yang pintar. Mereka semuanya adalah ngambil bantahan-bantahan yang dilakukan oleh bid'ah di baik di Syria, baik di Mesir, baik di Jazair, ya, di negara lain tentang dakwah salaf. Itu menukil semua, terutama mereka akan ngambil nanti Raisaqah dari Al-Kautsari, itu kitab-kitab itu yang mereka ambil semua. Dimana kemarin dalam suatu buah seminar, ia hanya mengambil referensi-referensi yang tidak otentik, gitu ya, tidak merujuk kepada kitab asli orang salafi itu apa kitab yang pakai oleh kritik kitabnya. Karena kalau kita bicara sebuah aliran, mestinya kita merujuk kepada kitab mereka yang menjadi panduan mereka. Di itu yang kita kritik, bukan kata orang-kata orang, tuduhan kitab-kitab lain yang memotong-motong ungkapan mereka, yang memaham separuh-separuh ungkapan ulama-ulama, lalu dijadikan sebagai hujah bagi mereka untuk menjatuhkan ulama. Nah ini yang banyak terjadi zaman sekarang ini. Jadi kalau kita mau kritik Syiaraf itu, tidak bisa kita hanya mengambil argumentasi dari para ulama sunnah, di mana buktikan kesesatan mereka dalam buku-buku ungkapan ulama mereka, begitu. Bukan tuduhan yang didengarkan, tapi lihat faktanya dalam kitab mereka mana. Langsung dikeluarkan dari buku-buku mereka. Nah, begitu cara dalam otentik. Makanya kalau antum lihat, ya, Syaikhul Islam Taimiyah dalam menukil perkataan para ahlul bid'ah, beliau selalu akan menunjukkan rujukan siapa bicara demikian. Beliau tidak pernah mengada-ngada, menzolimi orang-orang yang beliau kanter, enggak mau beliau. Itu kejujuran ilmiah, ya. Maka oleh sebab itu sebuah kejujuran ilmiah, antum kalau mengkanter bukan dari sumber yang tidak otentik, tapi kembali kepada sumber yang aslinya. Ya, apa yang menjadi pegang mereka? Mudah lihat aja kalau mampu kritik pokoknya kitabnya Al-Wasatiyah, punya Syaikhul Islam Taimiyah, karena salah satu al-bidah mengaku punya syarah kitab Al-Wasatiyah, katanya Syaikhul Saimin yang pernah dia tampilkan dalam sebuah videonya, ya silakan baca. Kritik di mana salah ayat, yang memahami ayat, menyalahi pemahaman salaf. Kritik aja, enggak masalah. Kita akan terima kalau hal itu adalah menyalahi pandangan salaf, ya. Baik, tauhid rububiyah adalah jadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Ini tadi kita sebutkan pembagian tauhid itu tidak bukan berarti harus terhafal. Kalau orang tidak hafal tauhid, dia tidak beriman, tidak. Maksudnya adalah dipahami dan diamalkan, walaupun dia tidak hafal. Walaupun dia membagi dua, sebagaimana pembagian ulama salaf sebagai membagi dua. Tidak masalah, yang penting adalah pemahamannya lengkap tentang tauhid, itu maksudnya. Jadi untuk melengkapi pemahaman tauhidnya, maka ulamanya harus dipahami tauhid uluhiyah ini seperti ini, rububiyah seperti ini, asma sifat seperti ini. Demi untuk melengkapi, gitu. Jadi dibagi secara ilmiah. Baik, tauhid rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi'af'alihi, ya. Kemudian ya tauhid ya rububiyah itu adalah mengesakan Allah dengan perbuatan Allah itu. Bi ayyatakid anna wahdahu khaliq, yaitu meyakini Allah satu-satu pencipta li jami'il makhluqat, semua makhluk ini. Dalilnya apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Jadi antum akan tidak akan pernah mendapatkan kitab-kitab ulama salafi yang tidak menyebutkan dalil. Nah, sekarang antum cek pemaham mereka dengan kitab-kitab Ibnu Katsir, dengan kitab-kitab Tabari, tetap tafsir bapaknya. Jika mau cek tentang hadis, lihat syarah-syarah para ulama hadis, ya, apakah itu Ibnu Abdul Bar, ya, atau kitab-kitab syarah hadis yang lainnya. Ya, Al-Mughni, ya, yang syarah kitab-kitab fikih bapaknya dan lain sebagainya. Jadi karena mereka sering mengatakan ini pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak melakukan sesuatu yang baru, dia hanya menjelaskan, memukakan kepada umat pandangan para ulama salaf dengan hujah-hujah, ya, dengan riwayat-riwayat. Baik. Kemudian di sini dijelaskan juga di antaranya mengesakan Allah dalam penciptaan, dialah satu-satu menciptakan semua makhluk. Dalilnya ada Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah yang menciptakan, pencipta segala sesuatu. Kemudian wa anhu raziq bi jami' dawab wal adamiyyin wa ghairihim. Dan Allah juga satu-satunya memberi rezeki, ya, untuk semua makhluk ini, baik binatang ataupun manusia dan lainnya. Allah satu-satunya mengurus hidup makhluk ini dari segi rezeki. Mana dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah yarzuquha. Tidak satu binatang pun yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Allah, surat Hud ayat 6. Jadi itu disebutkan dalil-dalilnya. Ya, maka ini selalu mengungkapkan data dari Al-Qur'an dan hadis. Itu ciri dakwah salaf. Ya. Kemudian, ya, wa amma malikul mulk, dan wa annahu malikul mulk, bahwa Allah itu adalah yang menguasai segala, ya, kekuasaan, pemilik semua kekuasaan. Wa mudabbiru li syu'unil alam kulli. Dialah yang mengatur segala urusan alam ini secara keseluruhan. Yuwalli wa ya'zil. Dialah yang memuliakan atau menghinakan, ya. Dialah yang mengangkat atau yang menjatuhkan. Wa yu'izzu wa dzil, dan memuliakan dan menghinakan. Yang mampu memuliakan kita, menghinakan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. ya, mengangkat kita atau menjatuhkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir ala kulli syai', yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yusarriful laila wan nahar, dialah mengatur perjalanan malam dan siang. Wa yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Ini sifat-sifat rububiyah ini maksud sini. Jadi, jangan sampai ada meyakini bahwa kurunya dapat mengetahui yang gaib dan menimpakan kematian dan kebinasaan kemudarat kepada dia. Nah, ini syirik dalam tauhid rububiyah sebetulnya. Mengakui adanya binatang atau makhluk atau benda, ya, atau pohon atau batu atau lurah atau gunung dapat menimpakan bahaya ke dalam hidupnya, inilah syirik dalam tauhid rububiyah. Nah, lalu dia kalau untuk menolak bahaya tadi dari makhluk-makhluk yang dia takut tadi, dia berikan sesajian, ya, memohon perlindungan dalam bentuk doa atau memberikan sesajian. Nah, ini sudah syirik dalam tauhid uluhiyah dia. Karena itu ibadah yang tidak pantas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kepada sungai yang ditakuti atau gunung, ya, memberikan kepala kerbau segala macam, memberi sesajian kepada pantai segala macam, ini adalah bagian dari bentuk syirik dalam tauhid ibadahnya. Karena meyakini bahwa jika tidak dilakukan hal itu, bahwa pantai akan ngamuk, ombaknya akan besar segala macam, ditakuti lebah. Sedangkan semua itu adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perjalanan ombak, angin, ya, udara, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengatur. Tidak ada pencipta pemelihara yang menghidup matikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid dalam sifat rububiyahnya. Ya, dalilnya adalah sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang memiliki semua kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau ambil dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki, ya Allah. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Ya, semua main dapat sehat, berezeki, dapat jodoh, kesehatan, semuanya. Semua kebaikan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaka 'ala kulli syai'in qadir, semuanya Engkau ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini bicara tentang sifat-sifat Allah, ya, dari sisi perbuatan Allah, itu tauhid rububiyah. Dia bicara perbuatan Allah, disebutlah itu tauhid rububiyah oleh para ulama. Tulijul laila fil nahar, Engkau masukkan malam pada siang. Wa tulijun nahari fil lail, dan Engkau masukkan siang pada malam. Maksudnya Allah pergantikan, ya, antara malam dan siang, ya. Wa tukhrijul hayya minal maiti, Engkau keluarkan makhluk hidup dari benda mati. Wa tukhrijul maita minal hayy, Engkau keluarkan benda mati dari makhluk hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan Engkau beri rezeki orang yang Engkau kehendaki tanpa ada batas. Itu yang beri rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan matikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mampu mengatur malam siang hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua perbuatan Allah yang tidak ada sekutu baginya dalam hal ini. Anak ini yang disebut tauhid. Perbuatan Allah ini disebut tauhid rububiyah. Nah, itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, bahwa dia memiliki sekutu dalam segala urusan. Ya, Allah menafikan, ya, bahwa dia memiliki sekutu dalam fil mulki au mu'inun, di dalam kekuasaan ataupun dalam membantu makhluk ini. Ya, kama nafa subhana ayakun dalu syaikum fil khalqi wa rizq. Demikian pula Allah menafikan, ya, Allah meniadakan bahwa dia memiliki, ya, sekutu dalam ciptaan dan memberi rezeki. Qala ta'ala, Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Luqman ayat 11. Nah, ini antum melihat, ya, ulama-ulama, ya, yang dituduh Wahabi itu selalu ketika ada pernyataan sesuatu pasti ada dalilnya. Itu. Hadza khalqullah fa aruni ma hadza khalaqa alladzi min duni. Ini adalah ciptaan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 11. Maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selainnya. Adakah penciptaan Allah? Mana ciptaannya? Kalau kalian meyakini ada pencipta selain Allah, mana ciptaannya? Ini ada ciptaan Allah semua, mana ciptaan pencipta selain Allah? Ciptaan dari pencipta selain Allah. Ya. Wa qala ta'ala amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah, siapakah yang bisa memberi kalian rezeki kalau seandainya Allah menahan rezekinya dari kalian. Nah, ini adalah mengesakan Allah dalam sifat-sifat perbuatan Allah, itu sifat rububiyahnya ini. Demikian Allah pula menyatakan dalam maha esanya Allah dan sifat rububiyahnya atas semua makhluknya, fa qala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rab sekalian alam. Semua alam ini hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan matikan, berrezeki segala urusan mereka, ya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau tadi surah Fatihah ayat 2, kemudian surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa istawa 'alal 'arsy. Setelah itu Allah, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Jadi jelas ini summa istawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa atas 'arsy. Ya, ada sebagian orang berusaha mengingkari istiwa Allah di atas aras. Kalau kita katakan Allah bisa aras, berarti Allah butuh kepada aras. Ini kan logika yang datang dari benaknya sendiri. Kalau seandainya hal itu lazim, Allah tidak akan mengatakan dia istiwa atas aras. Yang karena Allah, Allah. Ya, bukan berarti sesuatu yang berada di atas sesuatu harus butuh kepada yang bawah. Tidak ada. Tidak mesti. Ya, seperti sekarang langit butuhkah pada bumi? Tidak. Ya. Jadi tidak, makhluk saja tidak melazimkan harus bergantung kepada makhluk yang ada di bawahnya. Ya, seperti bumi, ya, langit pertama enggak menyentuh, tidak butuh kepada bumi, ya, tidak bergantung kepada bumi. Kemudian langit kedua juga demikian, langit ketiga demikian pula. Aras Allah bukan berarti menempel dengan langit ketujuh, membutuh kepada langit ketujuh dan terus. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Dia menciptakan aras, Dialah memelihara aras. Ya, kalau bukan karena Allah, aras itu tidak akan bisa tetap bertahan adanya kewujudnya gitu ya. Jadi bagaimana Allah akan butuh kepada aras? Itu logika yang sangat sesat sekali. Kalau dikatakan Allah istiwa atas aras, berarti Allah butuh kepada aras. Itu logika yang sesat. Telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sebetulnya logikanya sesat di awal ketika dia menggambarkan sifat istiwa Allah seperti sifat makhluk. Lalu dia ingin mengingkari sifat itu. Nah, itu akhirnya mereka menta'wil sifat tersebut. Yuksil lailan nahara tulubuhu. Allah menutup malam, ya, menutupkan malam kepada siang. Yang mana menuntutnya, ya, mengikutinya secara cepat. Dan Allah juga, Allah menciptakan langit, bulan dan bintang-bintang, ya. Yang menciptakan bulan dan bintang-bintang, ya. Musakharatin bi amri, yang berjalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala la khalqu wal amru. Ketahuilah miliknya lah segala ciptaan dan perintah. Keputusan hanya di tangan Allah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Nah, ini berkenaan dalam dalil-dalil bahwa Allah sajalah menciptakan, menghidupkan, mematikan, melihara, mengatur segala urusan makhluk ini. Nah, lalu tentang hal ini adalah fitrah. Nah, tauhid rububiyah ini sebetulnya dalil-dalilnya adalah ada fitrah, ada akal, ada syar'i, ada hissi, ya. Syekh Utsaimin dalam mulakhas kitab Ilmu Nubdah fil Aqidah Islamiyah itu menyebutkan berapa dalil tentang wujud Allah dan tauhid rububiyah Allah ini, kemahasaan dalam tauhid rububiyahnya, dalam perbuatan Allah SWT, tidak ada satupun yang bisa menandingi. Maka orang-orang Asy'ariyah menyebutkan ya wahidun fi af'alihi, itu kata mereka. Wahidun fi zati wa fa'idun fi af'alihi. Nah, kemudian ya wahidun fi sifati, itu kalau Asy'ariyah. Jadi kalau dalam istilah ulama, ya, sunnah mengatakan tauhid adalah rububiyah. Kalau arsyamin tauhid wahidun wahid tauhid fi wahidun fi af'alihi, yaitu Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Baik, itu dijelaskan di sini. Maka petra makhluk sebetulnya mengakui Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, memelihara. Ya, hatta innal musyrikin, bahkan orang-orang musyrik pun, ya, alaja'u syai'an fil ibadah, yang mereka bersukutukan Allah dalam ibadah, mereka mengakui, ya, kemahaesaan Allah dalam sifat rububiyah ini. Yang mana dalilnya? Tadi saya sempat membaca satu penjelasan di fatwa salah satu negara, mereka mengingkari bahwa orang musyrikin itu sebetulnya tidak meyakini tauhid rububiyah katanya. Kalau meyakini tauhid rububiyah, kenapa mereka Allah sebutkan bahwa ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaba min dunillah? Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan selain. Di sini dia maksudnya bukan mereka meyakini, ya, ulama-ulama mereka yang menciptakan, tapi kelaziman syirik dalam uluhiyah melazimkan tauhid rububiyah. Makanya pertanyaan di alam kubur itu marrabbuka, yaitu artinya marrabbuka man ma'budka, karena tauhid rububiyah itu yastazim tauhid uluhiyah. Melazimkan orang telah bertauhid uluhiyah dia. Tidak akan mungkin kalau orang bisa menjawab di alam kubur, dia membuat syirik kepada Allah. Walaupun Allah diyakini sebagai cipta. Sebagian orang meyakini Allah menghidup kematikan. Tapi dia meminta kepada Allah, kepada hal-hal yang gaib, ya. Atau beristighosa kepada makhluk yang telah mati, ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini jelas menafikan. Sama dengan perbuatan orang musyrikin dahulu. Mereka ketika menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, bukan meyakini sebagai pencipta. Tapi mereka mengatakan, liyukaribuna ilalai zulfa. Ya. Wattakhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yaqarrubuna ilaihi zulfa. Mereka mengambil penolong-penolong dari selain Allah, membantu-bantu dari selain Allah, lalu mengatakan bahwa sesuatu yang mereka minta bantuan-bantuan di sana Allah ini dari berhala-berhala dan patung-patung atau kuburan segala macam itu, mereka meyakini adalah agar sesuatu yang mereka sembah ini dapat memfasilitasi mereka untuk dekat kepada Allah. Dalam ayat lain mereka mengatakan hujahnya syafaat, dalam minta syafaat sebetulnya kepada orang-orang yang mereka sembah itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula syafa'in Allah. Mereka menyembah sesuatu. Allah SWT menyembah sesuatu selain Allah. Ya, sesuatu yang tidak mudarat tidak pula. Mereka menyembah sesuatu yang tidak mudarat tidak bermanfaat kepada untuk mereka. Wa yaqulun, lalu mereka beralasan dan buat mereka itulah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka berharap syafaat. Nah, ini praktek-praktek seperti ini harus di apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hujahnya orang miskin itu adalah sama sebagian hujah orang hari ini dalam rangka tawassul dalam rangka syafaat. Tawassul bukan arti tidak ada dalam agama. Ada, benar. Ya, cuman tawassulnya orang musyrik jangan ditiru. Ya, syafaat ada dalam agama, ada. Cuma meminta syafaat seperti orang musyrik jangan ditiru. Nah, itu maksudnya. Ya. Taib, kemudian, ya. Seorang makhluk telah diberi fatrah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pengakuan Allah sebagai ya Allah satu-satunya menciptakan hidupkannya. Sampai orang musyrikin pun mengakui Allah yang menciptakan mereka. Ya, sebenarnya telah kita sebutkan sebagian ayat tadi, wala in sa'alta man khalaqahum layaquluna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka jawab Allah. Wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardh layaquluna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Ya, silakan lihat surat Zukhruf ayat 87 dan juga surat apa namanya dalam surat Luqman ayat 25 dan dalam surat Zukhruf itu ada berapa kali itu Allah ulang ayat-ayat yang semakna gitu. Nah, wa yakuruna bi tawhid, dan mereka orang-orang musyrikin itu mengakui Allah itu Maha Esa dalam sifat rububiyahnya, ya, dalam rububiyahnya Allah. Cuman Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qul," katakan, ya, tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, "Man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'adzim?" Siapakah Rabb, ya, langit yang tujuh lapis dan Rabb yang memiliki arasy yang agung? Ya, Rabb arasy siapa? Rabb samawati siapa? Rabbnya langit yang tujuh lapis itu siapa? Yang menciptakan dan Rabb arsy memiliki arasy yang agung siapa? Ya. Sayaquluna lillah. Mereka kata itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Ya, siapakah Rabbnya? Allah. Qul apala tatakun? Katakan, hai Muhammad, apakah kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Kenapa kalian masih berbuat syirik kepadanya? Kalau kalian meyakini Allah menciptakan langit dan bumi dan memiliki arasy. Ya. Dikanyakan lagi dari surah Al-Mu'minin ini ayat 86 sampai 88 di sini, ya. Qul man biyadi malakutu kulli syai'. Katakan kepada orang musyrik itu, ya, katakan, hai Muhammad, siapakah yang di tangannya segala kekuasaan sesuatu ini? Ya, ketentuan yang memiliki segala makhluk ini siapa? Ya, yang di tangannya segala kekuasaan segala sesuatu, ya, ketentuan hidupnya, takdirnya, segala halnya. Wa huwa yujiru la yujaru alai, dan dialah melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi, ya, dan tidak ada yang bisa menghambat azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab bagi Allah. Ya, milik Allah. Qul fa anna tusharun. Ya, kenapa kalian masih tertipu, ya? Maka adalah tauhid, ya. Fa hadha tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufa min bani Adam. Tauhid seperti ini, ya, lam yahab ila naqidihi, tidak ada yang menentangnya, ya, golongan tertentu dari Bani Adam secara khusus maksudnya. Tapi adakah orang syirik tauhid rububiyah? Ada, bukan berarti tidak ada, ya. Namun di sini mereka, sebagian besar orang musyrik ini sebenarnya yang terbukti ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, mereka yakin Allah sebagai pencipta. Lalu kenapa mereka kalau menyakiti Allah sebagai pencipta, merezeki, menghidup, matikan, mereka buat syirik? Tadi sudah disebutkan alasannya adalah liyuqarribuna ila Allahi zulfa au haula'i syafa'ana 'indallah. Itu alasan-alasan mereka, bahwa mereka adalah orang yang kotor, orang yang banyak dosa, tidak akan mungkin Allah menerima doa mereka secara langsung, maka mereka mentransfer doa mereka dulu kepada wali-wali, orang-orang soleh, para nabi atau malaikat atau sesuatu yang mereka anggap sebagai fasilitas yang dapat menyampaikan doa mereka kepada Allah. Itu mereka kirim doa surat situ, nanti mereka-mereka yang mereka titipi doa itulah yang meminta kepada Allah. Itu asumsi mereka. Itu logika yang mereka pakai orang-orang musyrikin dalam bertawasul dengan orang-orang yang telah mati itu. Ya. Kalau tawasul dengan orang soleh yang hidup, yang hadir, boleh. Sebenarnya para sahabat masa Rasulullah masih hidup, mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta didoakan. Boleh sekali. Ya. Kemudian, ya, maka bahkan hati makhluk mafturun ala ikrabihi, sudah diberi fitrah atas keimanan dalam mengakui tauhid Allah saja mencipta mereka. A'lam min kauniha mafturatun ala ikrabi ghairihi minal mawjudat. Bahkan pengakuan tentang adanya pencipta Rabb yang sama Esa itu sudah difitrahkan dalam diri ya manusia atau makhluk, ya lebih besar pengakuannya daripada tentang keberadaan hal-hal yang lainnya gitu. Dan kenyataan keberadaan hal-hal yang lainnya. Sebenarnya para rasul Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang mereka. Afillai syakun fatiris samawati wal ard. Surah Ibrahim ayat 10. Apakah ada keraguan pada Allah pencipta langit dan bumi? Ya. Apakah ada keraguan ya terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi? Baik. Yang sangat masyhur orang ya man urifa tajahuluhu wa tadahuru bi inkar rabb. Nah, di sini disebutkan orang yang terkenal pura-pura tidak mengakui tauhid ini dan seakan-akan dia mengingkari Rabb, mengingkari adanya Rabb atau Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, yaitu Fir'aun. Ya. Waqad kana mutayaqqina fi batin, tetapi secara batin dia meyakini. Sebetulnya dia tidak bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah sebetulnya. Tapi dia di hadapan orang-orang mengaku sebagai Tuhan. Ya, karena orang-orang pun tahu sebelum Fir'aun lahir, bumi dan langit sudah ada. Bagaimana Fir'aun menyakui Tuhan? Siapa yang mengurus makhluk sebelum datangnya Fir'aun? Terus setelah matinya Fir'aun, siapa yang mengurus makhluk ini? Nah, tetapi dia berusaha untuk mengelabui para pengikutnya. Ya, maka dia katakan kepada pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi, kata dia. Lalu Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ard ba'asaira. Musa berkata, sungguhnya engkau tahu sebenarnya Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda mujizat-mujizat yang telah dipeliharkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, kecuali Rabb samawati wal ard ba'asaira. Adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi sebagai bukti-bukti, ya. Jadi tolong admin dimatikan yang hidup mikrofonnya. Qala laqad alimta ma anzalahu la. Maka Musa berkata kepada Firaun itu, engkau tahu sebetulnya hai Musa, gitu maksudnya, bahwa mukjizat-mukjizat ayat-ayat aku lihatkan kepadamu itu engkau tahu bahwa tiada yang menurunkan kecuali Rabb samawati wal ard. Basair sebagai bukti. Surah Isra ayat 2. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya, ya, kaum Fir'aun itu, wajahadu biha waistakarat ha ampuzum zulman hu'luwa. Surat Naml ayat 14. Mereka mengingkari, ya, dengan ayat-ayat yang telah Allah buktikan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati mereka sebetulnya, dalam diri mereka meyakini, waistakarat ampuzuhum. Jadi mereka mengingkari secara zulum, kezaliman dan kesombongan di diri mereka. Tapi sebenarnya dalam jiwa mereka, dalam hati mereka meyakini, waistakarat ampuzuhum. Ya, waistakanat ha ampusum. Sebetulnya ha dalam jiwa sanubari mereka pun tidak bisa menolak keyakinan tadi bahwa Allah lah satu-satu yang menciptakan alam semesta ini, yang merizki, mengatur, yang hidup matikan. Nah. Demikian pula orang-orang mengingkari pada hari masa sekarang ini, sebetulnya orang-orang ateis maupun orang-orang komunis, ya. Innama yunkirunahu fi zahir mukabaratan. Mereka mengingkari secara zahir saja, secara lahir saja, secara bentuk kesombongan, kecongkakan pada diri mereka. Wa ila fa'am fil batin. Padahal sebetulnya dalam diri mereka, batin mereka itu, labun ya'tarifu annahu. Mereka pasti mengakui sebetulnya dalam sanubari mereka, bahwa annahu ma min ma'wujudin. Bahwa tiada sesuatu yang ada di muka bumi kecuali lahu mujidun. Kecuali ada yang mengadakannya. Tidak ada satu makhluk kecuali ada yang menciptakannya. Wa ma min makhlukin illa walahu khaliqun. Tidak ada satupun dari makhluk kecuali harus pasti ada yang menciptakannya. Ya, sebagai orang akal, dari akal saja sebetulnya sadar bahwa tidak akan mungkin makhluk yang begitu banyak sekali, macam warna-warni, bentuk kepentingan, berbagai rupa, ukuran, besar kecilnya, bentuk rupawan, warna-warninya, fungsinya berbeda-beda, segala macam, keteraturan begini, kalau tidak ada yang mengatur, tidak akan mungkin. Ya, maka pastilah ya ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam Al-Quran pun didapatkan dari logika yang digunakan untuk mendebat orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini. Ya, wa ma min athirin illa walahu mu'assirun. Ya, tidak ada satupun apa ni, bekas kecuali ada apa, jejak kecuali ada yang lewat. Artinya adanya makhluk, artinya adanya menciptakan. Nah, oleh sebab itu orang-orang Arab ya, ketika menetapkan tentang adanya pencipta bagi alam semesta ini, al-ba'ratu tadu' al-ba'ir. Ya, adanya jejak unta berarti ada unta yang lewat, maksudnya bukti. Ya, kemudian mereka berhujah bagaimana dengan ombak yang di laut yang bergulung, apakah itu was-sama'u zatu abrajin wal biharu zatu amwajin afala bila khalqi ala khallaqil alim. Ya, langit yang punya gugusan bintang, lautan memiliki gelombang ombak, apakah itu tidak menunjukkan adanya pencipta yang maha, ya, pencipta yang maha tahu, dan seterusnya. Banyak sekali sebetulnya dalil-dalil hal ini, ungkapan-ungkapan para ulama ini, diantaranya perdebatan yang diriwayatkan oleh para ulama tentang Imam Abu Hanifah yang berdebat kelompok ateis Jahriyah di zaman beliau, yaitu ketika beliau diajak berdebat oleh orang ateis dalam dengan telah menentukan sebuah kesepakatan tempat dan waktu, namun ketika itu beliau sengaja terlambat dari waktu yang ditentukan. Lalu orang-orang ateis ya merasa bahwa Abu Hanifah ini sudah takut untuk berdebat. Namun tiba-tiba muncul Imam Abu Hanifah, mereka mengetawakan Imam Abu Hanifah, dan ketika Imam Abu Hanifah menyampaikan kepada mereka, "Tahukah kalian kenapa aku terlambat nyampai di sini?" Nah, diceritakanlah Abu Hanifah, yaitu ketika aku mau berjalan ke tempat kalian ke sini, ya, arah ke sini, saya melihat di pinggir pantai ada kafal berhenti bersandar ya ke apa armadanya ya, ketika di tanpa ada yang menakodainya, tanpa ada yang apa menakodai kapal tersebut. Kemudian barang-barang yang ada di atas kapal turun ke pantai dengan sendirinya. Barang-barang sudah di pantai naik kapal semuanya, kemudian dia berlayar lagi tengah laut tanpa ada nakodanya. Semua orang ateis bertepuk tangan ya bahwa Abu Hanifah ini sedang kegagalan dalam pikir itu, atau mereka katakan gila gitu ya. Ketika Ibu Muhammad Hanifah dengan enteng menjawab, kalau kalian anggap saya ini orang yang gila dengan mengatakan hal seperti itu, kapal saya tidak mungkin berlayar tanpa ada yang ya menakodainya ya, dan tidak akan mungkin kapal itu bisa lewat sampai ke tujuan melewati gelombang laut segala macam, kemudian barang-barang bisa naik dan turun sendirinya, tidak mungkin menurut kalian. Bagaimana dengan alam dan segala isinya ini, ada matahari, ada bulan, ada malam dan siang, gunung, laut dan segala isinya, bagaimana kata kalian tidak ada pencipta? Nah, ini ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah bagaimana logika mereka dibalikkan oleh Imam Abu Hanifah, benar menunjukkan bahwa logika mereka adalah yang keliru di awal ketika mereka mengingkari tentang tidak adanya pencipta bagi alam ini, atau ada ya, mengingkari tentang adanya pencipta bagi alam seperti mana Fir'aun atau Namrud dan sebagainya. Baik. Demikian pula ayat ya, sebagai ayat logika, ayat yang sebetulnya Al-Qur'an jadi dalil syar'i akli. Jadi dalam Al-Qur'an itu am khuliqu min ghairi syai'in amul khaliqun. Maka Allah sebutkan, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, atau mereka sendiri menciptakan diri mereka? Nah, apakah mungkin makhluk tercipta tanpa ada yang menciptakan, atau apakah mungkin makhluk menciptakan diri mereka sendiri? Tentu jawaban tidak akan mungkin. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi ini? Ya, tetapi mereka tidak mau yakin. Ya, ini Allah katakan. Ya, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan, ataukah mereka sendiri menciptakan diri mereka? Ini logika. Ya, apakah makhluk-makhluk ini tercipta tanpa ada yang menciptakan? Mungkinkah? Secara akal tidak akan mungkin. Kalau ada sekarang orang mengatakan saya lewat dari sebuah daerah, itu daerahnya indah, sungai. Ya, adanya air mancur, bunga-bunga, taman-taman, binatang-binatang, kupu-kupu segala macam, istana yang indah selalu disebutkan, namun istana ini muncul tanpa ada yang ya membangunnya. Tiba-tiba saja. Pasti orang semua akan kata. Sebagaimana dari Imam Abu Hanifah membalikkan hujannya orang-orang apa namanya? Orang-orang ateis ya, yang mengaku tidak ada yang Tuhan, dibalik oleh Imam Abu Hanifah. Hujah mereka tersebut menunjukkan tentang kebodohan pola berpikir mereka. Baik, maka ataukah mereka mungkin menciptakan diri mereka? Tidak mungkin. Bagaimana mereka menciptakan diri mereka? Tidak ada awalnya. Bagaimana akan menciptakan sesuatu yang ada? Baik. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran juga menunjukkan hal yang sama ya. Ada beberapa dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan logika-logika yang untuk membicara kepada logika orang-orang punya pikiran ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam berapa ayat ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Anbiya ayat 22 ya. Law kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Nah, ini juga menafikan ada sekutu bagi Allah dalam sifat rubiyahnya atau uluhiyahnya. Ya. Kalau seandainya di langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan illallah, selain Allah, ya, lafasadat, hancurlah langit dan bumi ini. Ya, tentu. Ya, Tuhan yang satu, ya, kecewa dengan penciptaannya, kecewa dengan hamba-hambanya yang tidak mau beribadah, atau Tuhan yang satu berbangga dengan Tuhan yang lainnya. Tentu tidak akan mungkin kalau seandainya ada Tuhan selain Allah di alam ini, tentu akan makhluk ini akan hancur lebur, ya. Nah, ini lafasadata itu, kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, tentu akan terjadi keributan antara Tuhan yang satu mengatakan matahari belum boleh terbenam karena ada hamba saya yang lagi sedang bekerja di sawah, gitu kan. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, dalam surat Al-Isra ayat 42, qul law kana ma'ahu alihatun, kalau seandainya ada bersama Allah ada tuhan-tuhan lain, ya, yang berhak disembah, kama yaqulun, sebenarnya mereka katakan, idzal labtau ila dzil arsy sabila, sungguhnya mereka akan saling berebut-rebut untuk menguasai arasy, ya, akan menguasai arasy, ya, akan berebut singgah sana, ya, tuhan-tuhan tadi. Nah, ini semuanya logika-logika yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang mengingkari tentang tidak adanya pencipta alam ini sebagai paham ateis atau orang komunis, ataupun membantah argumentasi orang-orang mempersekutukan Allah dalam rububiyah Allah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya, ya, pembahasannya ta'ammul alam kullah. Jadi sebetulnya bukti-bukti tadi kita sebutkan, dalil-dalil hal ini ada dalil syar'i. Dalil syar'i, jadi turunnya Allah mengutus para nabi, dan para nabi ada membawa kitab-kitab suci. Di dalamnya lengkap tuntunannya. Tidak akan mungkin Al-Qur'an ini dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang di luar kemampuan manusia. Berita-berita gaib yang sebelum terciptanya alam Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Hal-hal yang akan datang berbagai peristiwa gaib yang akan dilalui oleh manusia sebelum hari kiamat, setelah hari kiamat, setelah mereka menuntut. Semuanya ini wahyu dari Allah, bukti adanya yang memberikan wahyu kepada rasul, para anbiya tersebut. Ini dalil syar'i. Aturan-aturan. Sekecil aturan-aturan Islam ini menunjukkan bagaimana bahwa agama Islam datang wahyu dari sang pencipta alam semesta ini. Yang menjelaskan berbagai makhluk-makhluknya. Ya. Menjelaskan berbagai fungsi-fungsi makhluknya. Subhanallah. Dalil syar'i. Dalil akli tadi juga disebutkan. Dalil akli demikian juga. Dalil akli sebagian telah disebut sebagian ayat Al-Quran tadi yang mukhatabah, yang bicara kepada orang-orang ashabul uqul yang punya pikiran, ya, yang bisa merendung, memahami ayat Al-Quran dan berpikir secara sehat, ya, dan normal. Nah, tidak mungkin kalau orang berpikir normal, tidak akan mungkin laut dengan bentangan yang luas, segala makhluk yang ada di dalamnya, bermacam-macam warna-warni ikan, segala macam yang fungsinya, kemudian mutiara segala isinya, kemudian berbicara dengan hutan belantara, segala makhluk yang ada di sana, berbagai macam serangga, macam binatang, segala macamnya, bunga yang ada di taman, tidak akan mungkin itu tanpa ada yang menciptakan semua, apalagi manusia. Wapi ampusing apalah tufsirun, jadi di kalian-kalian tidak kalian lihat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda Allah itu maha kuasa, Allah itu maha esa, ya, banyak sekali tanda kebesaran Allah pada diri kita, lisan, mata kita, telinga kita, hati kita, jantung kita, ya, seluruh bagian dari saraf-saraf kita ini, ya, itu sangat luar biasa, tidak akan mungkin tanpa ada yang menciptakannya. Baik. Kemudian dalil hissi, dalil kenyataan, kenyataan tadabur ayatul kauniyah, memikirkan ayat-ayat kauniyah ini banyak sekali. Matahari, malam dan siang, segala macam. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatun lil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bukti keesaan Allah bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Ya. Kemudian ayat nafsiyah, ya, dari diri kita, fi anfusikum afala tubsirun, diri kalian tidak akan diperhatikan. Ya, coba lihat lisan kita yang hanya sekumpal daging ini, ya, sepotong daging ini luar biasa. Bisa menghancurkan dunia dengan satu lisan, ya, bisa memperbaiki dunia juga dengan hanya lisan, dan lisan ini luar biasa, ya, bisa membedakan rasa. Coba kalau seandainya Allah cabut rasa dari lisan kita, ya, hanya satu hari saja, ya, kalau dicabut dari lisan kita rasa, pasti, ya, hidup ini akan hampa, ketika mau minum jus tetap seperti minum air mentah. Tidak ada bedanya kan? Atau mungkin tidak beda minum kopi dengan air got yang hitam. Ya, kalau disebut rasa dari lisan kita. Itu satu hal yang kecil saja kita lihat. Bagaimana dengan ada bagian tubuh kita ini ada yang tumbuh, ada yang tidak. Tanda-tanda bukti besar Allah Subhanahu wa taala. Kuku yang selalu dipotong. Kemudian ada gigi yang tumbuhnya sebatas tertentu. Kalau seandainya gigi naik terus gimana? Ya. Kalau seandainya naik terus bangun-bangun, tahu gigi itulah kepanjangan. Nah, kemudian pula rambut tumbuh dan panjang, maka dipotong. Tapi bagaimana kalau bulu mata ini ya tumbuh dan panjang juga? Bagaimana kira-kira? Bangun-bangun ada yang kelambat motong rambut matanya ini. Ya, subhanallah, Allah menciptakan kita dapat khalqna insan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian ayat dalil hissi juga adalah ijabatu du'a lidda'in. Allah perkenankan permohonan hamba-hambanya. Nah, di contohnya Rasulullah SAW ketika berdoa, Allah kabulkan doanya. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun. Itu bukan tidak ada. Itu bukan dalam kuasa, tidak dalam kemampuan manusia. Itu jelas ada mukjizat datang dari zat yang menguasai alam semesta ini. Ya. Nah, di permohonannya doa orang yang berdoa, dilindunginya orang meminta perlindungan. Ini semua tentang adanya pencipta dan penguasa di alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dalil fitrah, makanya dalam fitrah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, telah mengambil sumpah Bani Adam dengan bab ini. Ya, wa idza khadha rabbukum bani Adam min dhurrihim dhurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah telah mengambil sumpah di waktu di dalam arwah dari anak keturunan Adam yang dikeluarkan dari punggungnya Adam, dari sulbinya Adam. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala iya. Oleh sebab itu juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang tegas, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah. Fitrahnya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pencipta, satu yang berhak diibadati. Maka pengaruh pendidikan orang tua dan lingkungan membuat dia terpengaruh akidah dan imannya tadi yang telah diadakan dalam yang telah Allah ciptakan dalam fitrahnya. Fa abawahu hawidani au nusairi majusani. Maka kedua orang tuanya lah membuat anak tadi beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Baik. Berkian ya, ta'amul al-alam kullah, renungkan alam ya jagat raya ini secara keseluruhan, baik yang uluwiyah atau sufliyah, baik yang dia ya, benda-benda langit, ciptaan-ciptaan Allah di angkasa luar sana ya, yang terlihat maupun tidak terlihat, matahari dan bulan maupun yang ada di bumi, berbagai macam bentuk makhluk ya, bijami ajza'i dan segala bagian-bagiannya, tajidu syahidan bi isbati sani'ihi wa fatirihi. Engkau akan dapatkan itu semua bukti-bukti tentang adanya pencipta dan pemiliknya. Fa ingkaru sani'ihi wa jahduhu fi qul fitar, orang yang mengingkari tentang Allah sebagai pencipta ya, baik mengingkari dalam akal dan fitrah, bimanzil ingkar, orang yang mengingkari tentang ada pencipta bagi alam semesta ini, baik dalam fikiran dan fitrahnya adalah seperti mengingkari ilmu dan mengingkari ilmi wajah, mengingkari ilmu dan menafikan. Tidak ada perbedaan antara kedua. Wama tabajjahu bihi syu'iyyah, apa yang dibangkakan oleh orang komunis pada hari ini, mengingkari tentang adanya Rabb, mengingkari tentang adanya Rabb, ya, adanya Allah, pencipta bagi alam ini, inna ma min babil mukabarah, itu semua adalah atas kesombongan diri saja. Musadatin nataij uqul wa afkar sahihah, mereka telah melemparkan hasil pemikiran yang sehat, akal yang sehat, membuang logika yang benar. Nah. Kemudian wa man kana bihadil masabah, orang yang seperti ini kondisinya, faqad alga aqlahu, dia telah membuang akalnya. Wada'an nas li sukhriya minhu, membuat manusia ingin, menjadi mengetawakannya. Mengetawakannya karena dia tidak percaya tentang ada pencipta ini. Maka disebutkan oleh seorang ulama ya, dalam kitab beliau At-Taimi, dalam kitab beliau Al-Hujjah fi Bayanil Mahjah, itu suatu kisah orang ateis yang mengatakan dia mampu menciptakan makhluk. Ini ya, pernah kita ceritakan juga dalam sebuah majlis yang lain. Ya, lalu dia banggakan dia bisa menciptakan makhluk. Maka dia kumpulkan orang dalam sebuah pertemuan, dia katakan saya akan ciptakan makhluk. Dia ingin membuktikan tidak adanya Tuhan gitu. Nah, dia memperlihatkan daging yang telah dipotong secara halus-halus dimasukkan di botol. Lalu dia titip pada seseorang yang hadir saat itu. Nanti satu minggu dia ajak lagi orang berkumpul membuktikan ciptaan dia. Ini saya ciptakan nanti. Setelah satu minggu dibawalah botol tadi di tempat pertemuan, dia katakan inilah makhluk yang saya ciptakan. Saya menciptakan ini. Nah, disebutkan dalam hadis itu membuktikan bahwa dia bohong dengan pengakuan dia sebagai pencipta, maka ada seseorang yang paling mudah dalam pertemuan itu bertanya, apakah itu makhlukmu? Iya. Lalu ditanya, berapa jumlah makhlukmu? Kalau itu makhluk, berapa jumlahnya? Enggak tahu dia. Lalu ditanya lagi, berapa jantan dan betinanya? Ulat yang dikenal, daging-daging yang dipotong itu menjadi ulat semua kan? Ya, enggak bisa jawab dia, jantan betina enggak tahu. Berapa rezekinya masing-masing? Enggak tahu juga. Berapa umur masing-masing? Enggak tahu juga. Lah ini bukan makhluk. Karena zat yang menciptakan pasti tahu jumlah makhluknya, berapa umur, rezekinya diatur sekalian. Ya kan? Nah, ini bukti-bukti yang membantahkan argumentasi orang-orang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Maka oleh sebab itu berkata seorang syair, wa ajaban kaifa yu'sal ilahu. Ya, sungguh hal yang sangat membingungkan bagaimana Allah itu didurhakai. An kaifa yajhadul jahidu. Bagaimana pula orang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun. Dalam segala hal bisa dilihat bukti-bukti tentang adanya Tuhan. Tadullu ala anna wahidu. Bahwa Allah itu hanya Esa. Baik. Itulah pembahasan yang dapat kita bahas kesempatan ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada bahasan yang akan datang. Yaitu mafhum kalimat terot. Ya. Jadi orang-orang musyrikin mempercayai adanya Allah. Mempercayai. Di antara mereka yakin Allah satu-satunya pencipta. Maka tadi Allah sebutkan. Wala insa'al tahum man khalaqas samati wal ardi kulluna. Mereka yakin Allah menciptakan. Namun bersyirik mereka dalam tauhid uluhiyah. Dalam ibadah. Maka ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah, itu yang mereka tolak. Ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai orang-orang Quraisy, katakanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Apa jawaban mereka? Allah sebutkan jawaban mereka dalam Al-Quran. Aja'al al-alihata ilahan wahidan. Apakah Muhammad ingin menjadikan tuhan-tuhan kita yang sesembahan kita yang banyak ini menjadi satu? Jadi mereka paham sebutan kalimat la ilaha illallah itu. Bahwa kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Nah, inilah yang kita jelaskan tadi bahwa kalimat tauhid bila diitlakan lebih banyak dimaksudkan adalah dalam dalil itu adalah tauhid uluhiyah mengesakan Allah dalam peribadatan. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol jika ada pertanyaan untuk dibacakan. Oke, Ustaz. Ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz di chat. Ustaz, bolehkah dai yang menolak Allah di atas ars didengarkan ceramahnya Ustaz? Baik, dai yang menolak Allah di atas ars itu ya sebenarnya mereka memiliki syubhat-syubhat. Ya. Maka sebaiknya ditinggalkan mereka karena akan membawakan syubhat-syubhat dalam masalah akidah nanti. Para ulama ya, melarang untuk hadir dalam majelis yang akan membahas syubhat-syubhat. Dan dai ini bukan syubhatnya kadang-kadang bukan dalam masalah akidah juga, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah kadang-kadang banyak juga syubhat-syubhat. Maka akan sebaiknya dihindari menghadiri majelis yang penuh dengan syubhat-syubhat, apalagi terindikasi sering berbohong, sering berusta, tidak jujur dalam menyampaikan data, ya, terus hobi memprovokasi dan seterusnya. Akan lebih baik itu ditinggalkan majelis-majelis yang ya hal seperti itu. Baik. Yang berikutnya Ustaz. Ustaz, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu sufi atau salafi Ustaz? Beliau punya kitab Al-Bunnah, ya, jelas beliau itu adalah ulama salaf, ulama yang mengikuti ulama salaf gitu. Ya, tidak beliau benar. Cuman orang-orang menisbahkan diri kepada beliau banyak yang gulu berlebih-lebihan dalam menghikayakan tentang hidup beliau. Bahkan kalau kita ukur sebagian orang-orang madzhab mustasyafah menisbahkan diri kepada beliau, ya, beliau ada punya kisah dalam suatu kisah, pernah beliau dalam suatu khalwa beliau, ibadah beliau tengah malam, muncul cahaya dari salah satu lubang dinding rumah beliau. Lalu dia kebutan kepada Hadil Qadir Jani, setan ini masuk ya, dia cahaya masuk kemudian berbicara kepada beliau. Dikatakan, wahai Abdul Qadir Jani, engkau sudah menjadi hamba yang paling mulia. Ya, maka engkau sudah sampai pada tingkat yang tidak lagi butuh kepada ibadah. Ya, maka Abdul Qadir Jailani menyebutkan, ikhsa ya syaitan, celaka engkau hai syaitan. Ya, kenapa paham dia itu dari syaitan? Kalau sebagian orang mungkin sudah bangga disebut sebagai wali ya, engkau sudah pada tingkat wali, tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi puasa, segala macam. Lalu apa namanya? Syaitan itu diusir dari Abdul Qadir Jilani. Bahkan syaitan itu dalam riwayat menyebutkan berkata kepada Abdul Qadir Jilani, ini Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa aku telah menyesatkan ratusan orang dengan cara begini. Jadi ahli ibadah kalau tidak punya akidah yang benar, ya, bisa disesatkan oleh setan. Dia mengaku sebagai Nabi Khidir, sebagai Nabi SAW, macam-macam pengakuannya. Bisa ngaku dia. Bahkan ada yang mengaku sebagai Tuhan, ada yang mengaku sebagai Mahdi, semacam-macam. Sebenarnya yang kita lihat di Indonesia ada ya, yang telah meninggal seperti mazhabnya Ali Aminuddin mengatakan dia datang Jibril. Bisa setan mengaku bahwa Jibril, semacam-macam. Bagaimana kita tahu bahwa perintah itu perintah dari setan? Apabila perintah itu jelas mengatakan kita harus meninggalkan perintah Allah. Jelas itu perintah setan. Tidak ada zat yang manusia yang paling mulia daripada Nabi SAW. Beliau sampai meninggal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Rabbmu sampai engkau datang kematian. Baik. Selanjutnya, Ustaz. Ustaz membawa membalas kebaikan Ustaz. Bagaimana sejarah penyimpangan taufik di Jazirah Arab sebelum datangnya Islam, Ustaz? Itu penyimpangan-penyimpangan tauhid ya sebelum datangnya Islam. Pertama, ahlul kitab ada yang bertauhid juga ya, mereka juga bertauhid seperti Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang yang di masa jahiliyah juga tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka juga tidak minum khamar, mereka tetap mengamalkan agamanya Nabi Ibrahim atau mengikuti agama ahlul kitab, agamanya Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Semua kemudian antara datangnya kesyirikan sebenarnya dalam sebutkan hadis ada Amr bin Luhai yang membawa pemikiran syirik itu dari daerah Syam. Dia membawa patung-patung di sana, berdagang ke sana lalu dibawa ke Amr bin Luhai itu ke apa namanya? Ke Mekah. Dia yang pertama sekali membawa patung-patung mempromosikan kesyirikan ya dalam sebuah riwayat. Kemudian banyak sekali bentuk-bentuk kesyirikan mereka, ada menyembah batu, ada menyembah pohon seperti Lat wal Uzza. Lata itu adalah batu, Uzza itu adalah pohon. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Selanjutnya, Ustaz. Ustaz ingin bertanya, ada orang yang mengatakan bahwa semua agama itu benar. Jika dia muslim, apakah keislamannya batal, Ustaz? Itu secara hukum perkataannya ada perkataan yang membawa keluar dari Islam. Orang yang mengatakan semua agama sama, itu jelas membawa dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menjelaskan ini dan dalam Islam. Kalau begitu dia menyalahkan semua nabi. Menyalahkan semua kitab suci. Bahkan nabi yang selama ini mengajak orang kepada tauhid, melarang orang dari buat agama-agama yang syirik, ya, itu salah semua menurut mereka. Al-Quran yang menyatakan bahwa agama itu mengatur Islam, salah menurut mereka. Nabi-nabi yang mengajak umat mereka untuk bertauhid, menyembah Allah saja, salah menurut mereka. Nah, ini jelas pemahaman yang membawa kepada kekufuran. Adapun orangnya kafir atau tidak, itu diserahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perkataannya ini jelas membawa kekufuran. Ya. Ada hukum terhadap orangnya, itu yang berhak menghukum ponis. Ya, pribadi personal yang mengatakan adalah qadhi atau ulama rasikhun fil ilm. Ya. Ada ulama-ulama yang telah memiliki keilmuan yang dalam. Adapun kita tidak berhak untuk mengkafirkan seseorang di hadapan secara nyata datang ramai, karena dalam Islam bila seorang mengkafirkan seorang, dia berhak untuk diminta keterangannya dan diproses. Jika dia tidak mampu membuktikan, maka dia akan diproses, dihukum dia sebetulnya. Tapi secara pribadi orang tadi tidak menyebarkan keyakinan kepada orang, dia melihat sepulan ini sebetulnya dia sudah tidak muslim lagi karena melihat dia sudah belajar agama sampai kepadanya hujah atau tidak, itu kembali kepada pemahaman masing-masing. Ya, oleh sebab itu ya, perkataan ini tidak syak membawa seseorang bisa keluar dari Islam. Karena agama Islam jelas menjelaskan itu. Bahwa Islam tidak mengakui agama selain yang diterima insya Allah maksudnya ya. Kalau keberadaannya diakui oleh Islam. Yahudi diakui keberadaannya. Tapi yang tidak diakui adalah kebenarannya. Nasrani diakui oleh Islam. Keberadaannya. Bukan diakui tentang kesahihannya. Maka oleh sebab itu Allah SWT menafikan Ibrahim itu bukan beragama Yahudi dan Nasrani. Maka Ibrahimu Yahudi yang wala Nasraniyan walakin kan hanifan musliman. Ibrahim itu bukan beragama Yahudi, bukan pula agama Nasrani, tapi dia adalah beragama hanifan, agama yang beragama hanif yaitu tauhid. Nah, karena orang Yahudi Nasrani mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, Ibrahim itu tidak pernah berpaham Yahudi dan tidak pernah berpaham Nasrani. Wallahu a'lam bishawab. di chat sementara sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Sempat tanya Ustaz, tolong dijelaskan tentang salawat jari, salawat jariah, salawat jariah ini gimana? Karena Anda pernah dapati orang yang dapat sertifikat penghargaan yang diberikan kepada seorang sebagai peserta yang telah khotam salawat nariyah, salawat nariyah 4444 kali dalam 40 hari. Syukran. Ya, ini sebetulnya adalah salawat-salawat yang dibikin-bikin, ya, yang memiliki konten-konten yang perlu dikaji lagi, kemudian apalagi dianggap dapat membawa berkah-berkah yang melebihi dari salawatnya ajakan Rasulullah SAW. Yakinlah, salawat apapun tidak akan pernah melebihi keutamaannya salawatnya ajakan Rasulullah SAW. Apapun nama salawatnya tidak akan pernah melebihi keutamaan salawatnya ajakan Rasulullah SAW. Apakah salawat nariyah atau salawat badar, salawat apapun saja, ya, akan lebih afdal untuk bersalawat itu sebanyak jumlah tadi salawat yang diajakan Rasulullah SAW. Adapun salawat yang dikarang-karang, apalagi dapat melalui mimpi dan segala macamnya, itu tidak akan pernah melebihi nilai salawatnya ajakan Rasulullah SAW. Kalau memberi nama anak dengan nama Daniel, apakah itu merupakan nama yang terlarang dalam Islam, Ustaz? Ya, Daniel, ya. Ya, nama-nama yang memberi nama nama orang kafir yang tidak jelas maknanya, maka akan lebih baik diganti nama-nama yang sesuai nama Islam yang jelas ada nilai-nilai, ya, nilai motivasi dalam nama itu. Maka Rasulullah SAW mengganti nama-nama walaupun berbahasa Arab sebagai nama-nama diganti oleh Rasulullah SAW karena nama itu imma tidak sesuai dengan maknanya tidak baik atau karena ada sifat berlebihan dalam makna namanya. Maka oleh sebab itu pilihlah nama-nama yang ada nilai-nilai motivasi, ya, sebut maka Rasulullah mencintai nama-nama yang isinya adalah tafaul, optimis gitu. Disebutkan dalam syarh sunnah perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, barang siapa yang mengagungkan al-bid'ah maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam, dan barang siapa yang tersenyum di hadapan al-bid'ah maka dia telah meremehkan apa yang Allah turun kepada Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh berbuat baik kepada al-bid'ah seperti mentakdir makan, berjabat tangan dengan senyum agar ia tertarik dengan dakwah sunnah sunnah. Taib. Begini. Memahami ungkapan seorang ulama salaf, jangan dipahami secara retelek. Artinya, bisa beliau berbicara dalam kondisi tertentu yang dia maksud adalah al-bid'ah tertentu. Nah, gitu. Bisa yang beliau maksud adalah dalam orang tertentu, seseorang tertentu, atau masalah tertentu, atau dalam konteks bid'ah tertentu. Tetapi selama seorang muslim dia, bid'ahnya tidak mengeluarkannya dari Islam, kita wajib bermuamalah secara muslim dengan dia. Gitu. Namun nanti ada namanya babu dakwah. Dakwah dan tahdzir itu dalam rangka dakwah juga. Nah, ini kembali kepada personal masing-masing. Dan juga kondisi masyarakat masing-masing. Ya, kalau kita punya keluarga, ya, dia adalah menghormati, menghargai kita. Kalau seandainya kita tidak mau lagi mendatangi dia, dia akan sedih, dan kita bagi sebagai peringatan agar dia mau tobat dari kesalahan-kesalahannya, itu tidak masalah. Bisa saja digunakan namanya tahdir. Namun, tidak pertama kali lakukan tahdir. Dalam melakukan salam, meninggalkan salam, tiada lebih atau tidaknya, itu banyak sekali syarat-syaratnya, kondisinya dilihat. Kondisi masyarakatnya, level orangnya dari segi status masyarakat sosialnya, jadi tidak serampangan hal itu dilakukan. Jadi bukan menafikan tentang tidak adanya menjawab al-bid'ah dalam cara tidak menjawab salam, ada para ulama juga mempraktekkan hal itu, tetapi dalam kondisi-kondisi yang sangat terbatas. Ya, namun secara umum pada zaman sekarang kita dahulukan ta'liful qulub, berlemah lembut dalam berdakwah, ya, kecuali hal-hal yang memang menuntut kondisi tertentu. Dalam masalah tertentu, personal tertentu, itu perlu dikaji. Dan itu tidak bisa dilakukan secara umum. Ya, maka hal itu yang bisa menerapkan itu adalah ulama-ulama yang berilmu. Ya, ulama-ulama yang berilmu melakukan hal seperti itu. Kalau antum tidak orang yang berpengaruh, ninggalkan salam, tidak bersalam, dianggap orang tidak beradab. Ya, baru kemarin belajar agama, sekarang tidak mau salam sama orang, dimana tidak beradab namanya. Tidak salul bid'ah ditinggalkan bersalam dengan mereka. Oleh sebab itu, secara umum, haknya al-bid'ah yang masih muslim tetap punya hak sebagai seorang muslim. Ya, menjawab salam, yang beri salam kepada dia, dan seterusnya. Ya. Namun konteks-konteks ulama yang dinukil, itu ada poin tertentu, ada penjelasan tertentu, ada masalah tertentu dalam kondisi tertentu. Iya. Kalau seorang guru, dia orang terhormat, orang yang mulia dalam menegur seorang muridnya atau jamaahnya, dia mengambil sikap sesuatu kepada jamaahnya, bisa saja karena dia adalah orang yang mampu, ya, orang yang bisa dimengerti tindakannya oleh orang lain. Tapi kalau antum orang baru belajar, dianggap orang tidak berakhlak, orang tidak sopan. Nah, itulah perlunya mengkaji masalah ini. Ya, jangan tergesa-gesa memahami ungkapan para ulama salaf sepotong-sepotong, tapi itu ditinjau, dijelaskan menurut pemahaman para ulama salaf juga, terutama ditanya kepada ustaz-ustaz setempat, siapa yang akan ditahzir, siapa yang tidak akan ditahzir, itu tidak bisa diterapkan dalam setiap kondisi dan setiap tempat. Ya, dan setiap orang, baik yang mau menahzir atau yang ditahzir, setiap orang. Kalau saya ini pelakunya semakin akan menjadi dan membuat kerusakan, akan lebih baik tidak ditinggalkan, sebetulnya begitu. Maka Rasulullah SAW dalam menyikapi para orang-orang yang di zaman beliau pun berbeda-beda dalam menyikapi. Ya, ada sahabat yang kuat imannya tidak disalami oleh Rasulullah SAW. Seperti Abu Darda, ya, kalau tidak salah ya. Memakai za'faran, tidak disalami. Ya, ada sebagian sahabat tidak ditanggap seperti itu. Karena melihat kondisi kekuatan iman seseorang tadi. Itu dilihat juga. Jangan semakin ditinggalkan, malah semakin menjadi dia melakukan bid'ah. Ini perlu pertimbangan yang dalam. Baik, demikian yang dapat kita bahas kesempatan ini. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.